بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemudian golongan yang ketiga yang diperkecualikan dari kerugian atau digolongkan sebagai golongan yang beruntung, sebutkan dalam ayat wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran, yaitu saling menasihati, saling menganjurkan kepada kebenaran. Dan ini adalah golongan yang beruntung, sebab menyuruh kepada kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan sebagai sebuah bentuk keberuntungan. Allah berfirman di ayat yang lain di surah Al-Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Allah terangkan, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Berdakwah di jalan Allah, mewasiatkan kepada manusia kebaikan, mengajak kepada manusia atau mengajak manusia kepada kebaikan, ini termasuk amalan yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Dan dia termasuk keberuntungan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara besarnya pahala orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Dan siapa yang lebih baik ucapannya dari orang berdakwah di jalan Allah dan beramal salih? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan kepadanya, dan beliau diutus di perang Khaybar. Kata beliau, "La yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Hendak kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka pahalanya lebih baik bagi kamu daripada seekor unta merah. Dan unta merah adalah lambang kekayaan, lambang harta termahal orang-orang Arab. Maksudnya adalah keberuntungan yang sangat besar bagimu apabila ada seorang yang mendapat hidayah dan engkau yang menjadi sebabnya. Karena itu berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang sangat penting, sebab di dalamnya terdapat bentuk amar ma'ruf nahi munkar, saling memerintah kepada yang ma'ruf dan saling melarang daripada yang munkar. Dan dua hal ini, amar ma'ruf dan nahi munkar, adalah salah satu dasar penting di dalam agama kita dan merupakan tegaknya kemaslahatan dan kebaikan kehidupan kaum muslimin. Tanpa ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak akan tercipta kemaslahatan, tidak akan tercipta kebahagiaan, dan umat yang meninggalkannya terancam dengan musibah dan malapetaka. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel yang mendapatkan laknat dan kemurkaan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلذي لعنت رارا كافر من بني إسرائيل لعنتني ملالي ليس النبي عيسى ملالي ليس النبي داود ليس النبي عيسى. Mereka dilaknat kerana mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kemudian Allah terangkan bagaimana bentuk pelampauan batas yang mereka lakukan. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka perbuat itu. Dan tidak adanya orang-orang yang menyuruh kepada perbaikan, melarang dari perbuatan kerusakan. Ini adalah sebab yang menurunkan musibah kepada manusia. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun." Dan tidaklah Allah menurunkan, tidaklah Allah membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Artinya kalau hilang orang-orang yang mengadakan perbaikan, hilang orang-orang yang mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah ancaman kebinasaan untuk negeri tersebut. Ya. Karena itulah berdakwah di jalan Allah yang tercakup di dalamnya mengajak manusia kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar, ya, mengarahkan mereka kepada segala kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala kejelekan. Ini dari amalan yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dan dia adalah keberuntungan yang sangat besar bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umatnya. Iya. Sebab berdakwah itu adalah mas'uliyah musyarakah, tanggung jawab bersama. Setiap orang ia melakukannya sesuai dengan apa yang dia mampu dan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Iya. Sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sebab siapa yang melihat sebuah kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyughayyirhu bi yadihi." Hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa'il lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa'il lam yastati' fa bi qalbi. Wa dalika adha'ful iman. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Iya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang sangat besar menunjukkan keberuntungan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari golongan yang beruntung yang disebutkan di dalam ayat, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat, saling berwasiat di dalam kesabaran. Iya, saling berwasiat di dalam kesabaran. Ini juga adalah golongan yang sangat beruntung sebab kesabaran adalah sebuah ibadah yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Dan kesabaran adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang beriman. Dan kesabaran adalah cahaya bagi hamba. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah orang-orang yang beriman, ya ayuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah kalian menjabarkan diri kalian. Wa rabitu, dan teruslah kalian terikat, iya, dengan apa yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Dan ribab juga kadang bermana ia berjaga di daerah yang terancam oleh serangan musuh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian. Kemudian Allah terangkan, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Maka kesabaran pasti akan membawa keberuntungan bagi seorang hamba. Ya. Dan kesabaran adalah kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba. Anugerah Allah yang sangat luas baginya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاعًا خَيْرًا وَأَوْسَعًا مِنَ الصَّبْرِ. Ya. Nabi berkata sebelumnya, وَمَا يَتَصَبَّرْ يَصَبِّرْهُ اللَّهُ. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah menjadikannya sebagai orang-orang yang bersabar, membantunya untuk bisa bersabar. Kemudian Nabi menerangkan, dan tidaklah seseorang itu diberi sebuah anugerah, sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar itu apa? Sabar itu, kata para ulama, terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis sabar. Adapun sabar dalam menjalankan ketaatan dimaklumi. Wah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hukatil jannatu bil makarih." Surga itu diitari dengan perkara yang kadang tidak menyenangkan. Seorang yang mendapatkan surga, dia wajib menunaikan sholat lima waktu. Dan di pelaksanaan sholat lima waktu ini, dia kadang harus memutuskan tidurnya, dia harus memutuskan kesenangannya, dia harus meninggalkan pekerjaannya. Iya. Di musim dingin, dia hendaknya tahan untuk berwudu. Kalau dia ingin mendapatkan pahala lebih banyak lagi, dia melakukan amalan-amalan yang salih yang lainnya, amalan-amalan sunnah. Dia ingin mendapatkan pahala di qiyamul lail, dia harus putuskan tidurnya. Dia ingin mendapatkan pahala di siang hari, dia menahan dahaga dan laparnya. Demikian surga. Huffatil jannatu bil makari. Diitari dengan al-makari, hal yang kadang. Iya. Maka diperlukan kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan sabar itu sendiri dalam menjalankan ketaatan itu sudah merupakan pahala yang sangat besar. Nah, pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Sebab larangan, hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang jiwa berhasrat untuk melakukannya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa huffatin naru bisyahwat." Sungguhnya neraka itu diitari dengan syahwat, berbagai hal yang menarik syahwat seseorang. Menarik hasratnya. Maka dia harus bersabar. Tatkala dihadapkan kepada perbuatan maksiat, dia bersabar dalam meninggalkannya. Dia bersabar dan mengingat bahwa pahala dan keberuntungan sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian yang ketiga dari bentuk kesabaran, sabar dalam mendapatkan atau dalam menerima musibah dan malapetaka. Sebab dalam kehidupan ini, seorang manusia pasti akan mendapatkan bentuk dari musibah atau ketidaksenangan. Dia suka atau tidak suka, riba atau tidak riba, itu sudah merupakan ketentuan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari kami buat silih berganti di antara manusia. Hari ini ada yang senang, besoknya dia sedih. Di antara manusia ada yang bergembira dan ada yang bersedih karena musibah menimpanya. Di antara manusia ada yang memperoleh apa yang diharapkan dan ada yang lainnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Demikianlah hari-hari itu dibuat bersilih ganti antara sama manusia. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan musibah sifatnya adalah hal yang mengagetkan jiwa seorang hamba, membuatnya bersedih. Karena itu siapa yang bersabar tatkala dia mendapatkan musibah, maka sungguh dia adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, sebab dia tergolong kepada orang yang bersabar, dan dari keberuntungannya ketika dia bersabar menjalani musibah digugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, "La yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi malihi wa 'irdihi wa nafsihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah." Terus menerus ujian dan cobaan kepada seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada kehormatannya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Gugur dosa-dosanya karena musibah-musibah menimpanya. Karena itu, dari hal yang hendaknya dipahami oleh setiap mukmin, bahwa musibah apabila seorang menerimanya, walaupun itu terlihat pahit, tapi hakikatnya itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Hal yang menggugurkan dosa-dosanya dan mendatangkan kebaikan baginya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah timpakan kepadanya musibah. Artinya, kalau ia tidak pernah kena musibah, maka itu artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan antara seorang mukmin dan kafir. Seorang mukmin itu bagaikan pohon yang sangat lemah. Pohon yang batangnya lembut. Saya ulangi, pohon yang batangnya lembut. Ketika datang angin dari arah timur, maka ia pun condong ke barat. Ia condong ke barat. Setelah anginnya berlalu, pohonnya kembali. Datang angin dari arah barat, dia condong ke timur. Kemudian dia kembali lagi. Setelah tenang, anginnya berlalu, kembali lagi seperti semula. Dan Nabi memperumpamakan orang kafir itu bagikan pohon yang batangnya sangat kaku. Angin apapun yang datang tidak bergerak batangnya. Tapi begitu datang angin yang sangat kencang, dia patah, tidak bisa kembali lagi. Ini perumpamaan yang sangat indah. Seorang mukmin terkena musibah, tapi dia punya keimanan. Musibah ini memang memberikan pengaruh kepadanya, tapi perhatikan, tatkala musibah tersebut berlalu, dia bisa kembali berdiri. Bisa kembali berdiri. Berbeda dengan orang kafir, berlalu bersamanya dia tetap tegar. Tapi begitu dapat musibah sekali saja, ia patah, tidak bisa bangkit lagi. Dan ini perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ini dari keberuntungan orang-orang yang bersabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min in amrahu kulluhu lahu khair. In asabathu sharra, in asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu." Kata Nabi, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya semuanya adalah kebaikan untuknya. Kalau dia timpa oleh kesenangan, dia bersyukur, dia dapat kebaikan. Kalau dia timpa oleh kejelekan, dia timpa oleh musibah, dia bersabar, maka dia juga mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Betapa indahnya hidup seorang mukmin itu, dan betapa beruntungnya kehidupannya. Iya. Tapi ingat, perhatikan, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Ini tiga jenis kesabaran. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Orang-orang yang bersabar ini, sepanjang yang memahami makna sabar, maka seakan-akan dia mendapatkan cahaya di dalam hatinya yang senantiasa meluaskan dan melapangkan hatinya, dan seakan-akan dia memandang di dalam kehidupan ini dengan pandangan yang jernih. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kesabaran itu dengan ibarat kata beliau, was-sabru dia, dan kesabaran adalah cahaya yang sangat menerangi. Kalimat cahaya dalam bahasa Arab itu banyak. Untuk matahari disebut dia, untuk bulan disebut nur. Semuanya diartikan dalam bahasa Indonesia cahaya. Ya. Cahaya untuk matahari disebut dia, dia. Dan inilah yang diibaratkan untuk kesabaran. Dia cahaya yang sangat menerangi hati seorang hamba dan menerangi jalannya. Iya. Kemudian kesabaran itu diberikan pahalanya tanpa ada batasan. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Sabar, siapa yang bersabar di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala tanpa ada batasannya. Allah melipat gandakan untuknya pahala sesuai dengan tingkat kesabarannya. Dan ini termasuk keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Karena itulah perhatikan empat hal ini, ikhwani fillah dan akhwati fillah. Empat perkara atau empat golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr sebagai golongan yang terlindung dari kerugian, atau dengan kata lain golongan yang mendapatkan keselamatan atau mendapatkan keberuntungan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal salih. Yang ketiga, orang-orang yang saling menasihat di atas kebenaran, yaitu berdakwah di atas di jalan Allah. Kemudian yang keempat, saling berwasiat untuk bersabar. Ini empat golongan yang menggambarkan empat amalan mereka: keimanan, amalan salih, berdakwah di jalan Allah, dan bersabar. Dan bersabar. Makanya ada empat sebab dari sebab-sebab keberuntungan. Kemudian di antara sebab-sebab keberuntungan yang lainnya yang diterangkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-A'raf. Di kisah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disebutkan perintah untuk Bani Israel, untuk orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, agar supaya mereka mengikuti Nabi Muhammad an-Nabi al-Ummi yang diutus. Ini diterangkan betapa banyak kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, "Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Ya. Allah berfirman, orang-orang yang beriman kepadanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dan orang yang bergabung di dalam menolong beliau, di dalam membelanya, wa nasaruhu, ta'zir, ini sesuatu kalau dimasukkan ke dalamnya menguatkannya. Mereka orang-orang yang menguatkan Rasulullah SAW. Wa nasaruhu, dan orang-orang yang menolong mereka, wa taba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti petunjuk, mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau. Empat perkara disebutkan dari amalan. Dia beriman kepada Nabi Haya yang diturunkan bersama beliau, yaitu mengikuti Al-Quran diturunkan bersama beliau. Kemudian Allah menegaskan tentang empat atau orang yang mempunyai empat sifat ini, ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Maka di antara sebab keberuntungan adalah berpegang kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebab keberuntungan. Iya. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang hamba apabila dia berpaling dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam Al-Quran diperintah dengan perintah yang sangat banyak untuk agar supaya kaum muslimin berpegang kepada tuntunan Al-Quran. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu dari wali-wali, sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'u Allah wa athi'u Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam Al-Quran lebih hampir pada 44 tempat. Ya. Sangat banyak diulangi dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan nabinya. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Tidak ada demi Rabbmu. Sungguhnya mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai hakim penentu terhadap apa yang mereka berselisih di dalamnya. Ya. Pada apa yang mereka berselisih dalamnya, kemudian mereka menerima keputusanmu, menerima apa yang kamu putuskan, ya, dengan sebenar-benar penerimaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia mempunyai pilihan yang lain. "Wa may ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Iya. Maka ini diantara sebagian dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan wajibnya kita berpegang teguh di atasnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan kita diperintah untuk istiqamah di atasnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Istiqamah langkau Nabi Muhammad terhadap apa yang diperintah kepadamu. Demikian pula orang-orang yang bertobat kepadamu, orang-orang yang bertobat bersamamu, hendaknya mereka istiqamah di atas agama dan jangan kalian melampaui batas. Iya. Bagi siapa yang berpaling dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Allah ingatkan akan bahayanya, akan kehancuran yang akan dia dapatkan, musibah dan fitnah yang akan dia peroleh, kehinaan yang akan menyertainya apabila dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin." Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka inilah orang-orang yang dihinakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanalukum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya." Wakadzalika najzil muftarin. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak-anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-nya dan mendapatkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Ya. Mungkin ada yang berkata bahwa ini hanya untuk penyembah anak-anak sapi dari kalangan Bani Israel. Ya. Maka jawabannya mungkin seperti itu. Tapi di akhir ayat diterangkan bahwa ini hukum kehinaan, kemurkaan dan kehinaan akan dia dapatkan, dan diterangkan hukumnya di akhir ayat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikian kami berikan hukuman terhadap setiap orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Jelas? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yahdharu alladziina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah." Atau yusibakum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat dhallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisih perintah. Ya. Demikianlah. Maka keberuntungan bagi seorang hamba kalau dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jamin dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin tidak akan tersesat. Dan Allah jamin tidak akan sengsara, tidak akan merugi. Artinya apa, dia akan beruntung. Kemudian Allah terangkan, "Waman a'rada 'an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari mengingat kepada-Ku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Di antara para ulama, ada yang mengartikan kehidupan yang sempit ini adalah kesempitan di alam kubur, siksaan yang dia dapatkan. Kesempitan yang sangat dahsyat, menghancurkan tulang belulangnya. Ya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Perhatikan. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebab siapa yang buta di dunia ini dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak dia akan lebih buta lagi dan lebih dihinakan. Man kana fiha, siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di akhirat kelak dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Iya. Karena itulah, gunakanlah hati-hati kita. Hidupkan hati-hati kita dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab keberuntungan, sebab kebaikan bagi hamba. Ya. Kemuliaan dan kejayaan itu akan didapatkan bagi siapa yang istiqamah di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya. Kita mengambil ibrah. Bagaimana beliau memperoleh keberuntungan dan kejayaan karena kegigihan beliau berpegang kepada Sunnah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah setelahnya. Maka terjadi beberapa fitnah. Di antaranya ada sebagian dari suku-suku Arab yang mengesankan akan keluar dari wilayah kaum muslimin atau membuat keributan. Dan terjadi situasi agak genting di kota Madinah. Maka sebagian para sahabat ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar supaya pasukan Usama bin Zaid yang sekarang menunggu perintah Abu Bakar melanjutkan perjalanan, pasukan Usama bin Zaid ditarik kembali. Sebab sebelum Nabi meninggal, beliau sempat mengutus Usama bin Zaid dengan membawa sejumlah pasukan. Ya. Maka sebagian sahabat menyarankan kepada Abu Bakar untuk menarik pasukan Usama bin Zaid. Tapi perhatikan bagaimana kegigihan Abu Bakar berpegang terhadap Sunnah. Dan bagaimana pemahaman beliau radhiyallahu taala. Ya. Kata beliau, "Demi Allah, andai kata anjing-anjing berada di kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahaya sudah siap mengancam mereka, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang dikirim langsung oleh Nabi. Saya tidak akan menurunkan bendera yang dipasang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini ucapan Abu Bakar. Beliau berkeyakinan karena Nabi yang mengutusnya, maka itu adalah sunnah dan tuntunan Nabi, tidak boleh dilanggar. Ya. Walaupun dari sisi hukum syar'i, sebenarnya Abu Bakar punya hak untuk menariknya. Sebab dia adalah pimpinan kaum muslimin, berhak untuk melihat apa yang maslahat bagi kaum muslimin. Tapi perhatikan, karena Abu Bakar lebih mendahulukan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah pasukan Usama bin Zaid kepada arah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana kemuliaan orang yang berpegang dengan Sunnah. Maka setiap ada kabilah, suku dari Arab yang goyah itu tadi, mereka berpikir kembali. Mereka berkata, ini pasukan sedemikian besarnya keluar dari kota Madinah dan mereka dalam keadaan genting, yang menunjukkan bahwa mereka bukan sembarangan. Tapi kata mereka, kita tunggu sampai pasukan Usama tugasnya. maka terjadi pertempuran dan Allah bukakan kemenangan untuk beliau dan para sahabat yang bersamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin dengannya dan terciptalah keamanan setelah itu. Ini buah dari berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau bernasihat dengan menyatakan, "Ma kuntu li atruka kalam Rasulillah, ma kuntu li atruka qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li amrin. Fa inni akhafu an azib." Kata beliau, saya tidak akan meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkara apapun. Saya khawatir saya akan menyimpang, saya akan tersesat kalau meninggalkannya. Iya. Kemudian perhatikan bagaimana di dalam sejarah umat Islam sejumlah manusia yang mendapatkan kebinasaan dan mendapatkan kehancuran karena mereka berpaling dari tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dikisahkan dalam banyak kisah. Dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, orang-orang menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana turun kepada musibah dan malapetaka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia makan menggunakan tangan kirinya, menyelisih sunnah. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Makanlah kamu dengan tangan kananmu." Ia menjawab, "Apa? La astati, saya tidak mampu." Ya. Padahal dia punya tangan kiri, bisa digerakkan. Tapi disebutkan dalam riwayat tidak ada yang menahan dia untuk melakukannya kecuali hanya kesombongan saja. Nah, kita perhatikan bagaimana akibat orang menyelisih sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astata'ta." Semoga kamu tidak mampu selama-lamanya. Seketika itu juga dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Perhatikan bagaimana akibat yang sedemikian cepatnya turun pada orang yang menyelisih sunnah. Iya. Menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, terangkan bagaimana perintah Nabi di perang Tabuk. Beliau berkata, pada malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Siapa yang punya kendaraan hendaknya dia ikat dengan baik. Dan jangan ada seorang pun yang keluar. Ya, perintah Nabi. Maka pada malam harinya terjadilah seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi perhatikan, pada malam itu ada dua orang sahabat yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berdua keluar. Apa yang terjadi? Dihempaskan oleh angin sampai ia terdampar di dua gunung Thaib. Dari Tabuk antara Mekah dan Madinah. Dua gunung setelah Mekah. Dan banyak lagi ibrah dan pelajaran yang hendaknya kita ingat. Bahwa siapa yang menyelisihi tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari seruan para nabi dan para rasul, akibatnya pasti kehancuran, kesengsaraan dan kebinasaan. Tiada lain. Karena itu umat ini apabila mereka ingin dimuliakan dan dijayakan, dan ingin diangkat darinya berbagai musibah dan malapetaka, hendaknya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab tidak ada kerugian bagi orang yang mempelajarinya. Tidak ada kerugian bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu adalah rahmat dan keberuntungan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan rahmat dan pengobat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini satu kaum. Karena ia berpegang dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, diangkat derajatnya. Dan Allah merendahkan kaum yang lainnya karena ia berpaling dari Al-Qur'an, tidak beramal dengannya. Ya. Maka ini dari renungan-renungan sekaligus pelajaran dan kaidah dalam kehidupan bagi kita. Siapa ingin mendapatkan keberuntungan, maka hendaknya dia berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap Rasul, menguatkan beliau dan menolongnya, serta mengikuti cahaya yang beliau bawa, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Maka ini sebab yang kelima, ya, dari sebab-sebab keberuntungan. Ya. Kemudian sebab yang keenam kita ambil dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Telah beruntung orang-orang yang tazakka. Telah beruntung orang-orang yang melakukan zakat. Sini disebutkan bahwa orang yang menunaikan zakat sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Kalimat zakat dalam ayat ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama adalah zakat, yaitu menunaikan zakat wajib. Ya. Dari yang mengatakan bahwa yang diinginkan adalah zakat fitri. Nah, menunaikan zakat yang kita kenal, mendekatkan diri kepada seorang, mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah amalan yang sangat agung, membawa keberuntungan bagi seorang yang mengeluarkannya, seorang yang melakukan, mengeluarkan zakatnya. Iya. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan keberuntungan, kebaikan dan manfaat orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian mana yang kedua? Dari mana orang yang mengeluarkan zakat, atau dari mana zakat dalam ayat qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang melakukan zakat. Zakat yang kedua dimaknai dengan mana membersihkan diri, membersihkan jiwa. Sebab tazkiyah itu artinya membersihkan. Dan karena tazkiyah berbata at-tanmiyah, mengembangkan. Maka tatkala dia juga bermakna membersihkan diri, maka ini ayat menunjukkan keberuntungan bagi siapa yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya. Iya. Dari dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali pujian bagi orang-orang yang membersihkan dirinya, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah yang saya kira kita semua menghafalnya. Allah bersumpah dengan banyak sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan dan apa yang datang setelahnya. Ya. Wal-layli idza yaghsha, dan demi malam dan apa yang menutupinya. Wan-nahari wa ma jallaha, demi siang dan apa yang meneranginya. Wal-ardi wa ma tahaha, atau apa? Wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza jallaha wassamai wa ma bana. Demi langit dan apa yang dia bangun. Atau demi langit dan bangunannya. Dan demi, kemudian yang keenam, dan demi bumi wal ardi wa ma taha, dan demi bumi dan apa yang dihamparkannya. Kemudian yang ketujuh, Allah bersifat wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian jiwa ini diberi hidayah, diterangkan jalannya. Ya. Terangkan kepadanya dua jalan. Jalan fajir, jalan yang jelek, dan jalan taqwa, jalan yang baik, diterangkan. Ya. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah ini untuk menekankan apa? Tentunya kalau ada sumpah, itu akan ada penyebutan apa yang akan ditekankan. Allah menekankan dua hal dalam dua ayat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dua hal. Sumpah dengan sumpah yang sedemikian banyak untuk menjelaskannya, menekankannya, menunjukkan ini adalah hal yang sangat penting. Hendaknya menjadi renungan bagi kita, menjadi perhatian. Iya. Karena itulah wajar kalau disebutkan keberuntungan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebab siapa yang mensucikan dirinya dengan jalur yang benar, maka itu artinya ia telah memperoleh keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan diri itu banyak maknanya. Mensucikan diri banyak maknanya. Di antara makna mensucikan diri yang pertama adalah ia mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari mana mensucikan diri? Dia melakukan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Dia meninggalkan segala yang diperintah dan segala yang dilarang. Sebab kalau dia ingin mensucikan diri, dia harus menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Dan dia tidak boleh mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat atau yang ketiga dari bentuk mensucikan diri, dia banyak bermuhasabah. Banyak menghisab dirinya. Banyak menghisab dirinya. Merenungi kesalahannya. Ya. Dan menghitung-hitung apa yang dia lakukan. Ini dari bentuk muhasabah. Sebab jiwa ini kalau tidak dilakukan padanya muhasabah, tidak pernah dipertanyakan apa yang dia lakukan, tidak pernah didetailkan segala tindak tanduknya, maka dia akan sewenang-wenang dalam kehidupannya. Karena itu penting untuk muhasabah, mempertanyakan setiap perkara yang dia lakukan. Umur saya yang sudah berlalu ini, apa yang saya kedepankan untuk diri saya? Apa yang saya lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Umur saya yang telah berlalu ini, betapa banyak dosa dan kenistaan yang saya lakukan. Ya. Apakah hal-hal ini tidak membahayakan saya? Bagaimana cara saya berlepas diri dari hal tersebut? Bagaimana cara saya bertobat? Bagaimana cara Allah mengampuninya untukku? Apa amalan yang harus saya lakukan agar dosa-dosaku yang tertutupi? Ini semua dari bentuk muhasabah. Seorang hendaknya menghitung-hitung apa yang dia lakukan. Ya. Hari ini dia berbuat, maka dia hendaknya memikirkan apa yang telah dia lakukan. Bahkan sebelum dia berbuat, dia harus tahu apa yang akan dia perbuat. Ya. Dia harus tahu apa yang akan dia perbuat. Sebab setiap perbuatan yang dia lakukan akan dipertanyakan. Ya. Ia perbuatan dilakukan akan dipertanyakan. Sebagaimana dia mendapatkan berbagai kenikmatan, setiap nikmat akan dipertanyakan. Walatus alunna yomai din alinaim, dan sungguh kalian semua akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Ia. Maka dia harus mempersiapkan jawaban Tatkala Allah berbicara langsung kepadanya. Karena Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang perantara pun, penerjemah pun. Iya. Langsung dihisab. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Apa jawaban yang dia lakukan untuk setiap amalan yang dia lakukan? Iya. Kalau dia pernah berbuat dosa dan maksiat, maka sungguh hendaknya dia lebih banyak merenungi kembali. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Siapa yang menghadap kepadanya dalam keadaan bergelimpahan dosa, maka untuknya jahannam, dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Karena besarnya siksaan di dalamnya. Karena itulah seorang penting untuk muhasabah. Ini adalah bentuk mentazkiyah, mensucikan diri. Ya. Mensucikan diri. Kemudian dari hal yang menyebabkan diri seorang hamba itu menjadi suci adalah ia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap dosa yang dia lakukan. Ya. Tobat adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Dan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, "Wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian itu beruntung. Ya. Maka diterangkan bahwa tobat juga adalah salah satu dari bentuk keberuntungan. Ya. Selain dari dia adalah pensuci diri, dia juga adalah salah satu sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan. Maka kalau digabungkan dengan 5 sebab yang telah lalu, maka taubat ini masuk ke dalam sebab yang kena dari sebab keberuntungan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taubat itu adalah perintah pada orang yang beriman seperti yang saya terangkan tadi. Dan dia adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban dalam kehidupan. Sebab tidak ada seorang hamba yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa. Jangankan kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Afdalul Khalq, pimpinan para nabi dan para rasul, manusia yang paling afdal, beliau dalam sehari dan semalam bertobat, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Padahal Allah telah berfirman kepadanya, telah diampuni untukmu apa yang telah lalu dan dosamu dan apa yang akan datang. Bersama dengan itu keadaan beliau seperti ini. Dalam sehari dan semalam beliau istighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya. Lalu kita yang penuh dengan kekurangan ini, banyak berbuat kesalahan ini, sering jatuh di dalam dosa. Ya. Tidaklah layak bagi kita untuk lalai dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Sebab turunnya rahmat. Laula tastaghfiruna Allah, kepada Allah, bertobat kepadanya, maka kalian akan dirahmati. Sebab turunnya kebaikan dari langit. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum, istighfarlah kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan air berlimpah ruah dari langit." Ya, maksudnya apa yang membawa kebaikan? Ya, tidak mendatangkan banjir, tidak mendatangkan malapetaka. Dan kalian akan ditambah dengan kekuatan selain dari kekuatan yang kalian miliki. Dan Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian beristighfar, bertobat kepadanya, niscaya akan diturunkan dari langit untuk kalian air yang berlimpah ruah. Iya, akan turun dari langit ya, kebaikan yang berlimpah ruah. Kemudian dilapangkan untuk kalian harta dan anak-anak kalian. Lapangkan harta dan anak-anak kalian dan keturunan kalian. Dan dibuatkan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir. Diperhatikan dari dua apa? Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebab kebaikan. Hal yang menyebabkan umat ini terangkat atau terhindar dari musibah dan malapetaka. Dan ini adalah sebab keberuntungan yang sangat penting. Nah, dan kadang seorang, jarang seorang itu di dalam kehidupannya, ya, ketika ia teringat akan semua dosa yang dia lakukan, akan semua ketergelinciran yang pernah dia jatuh di dalamnya, jarang ada manusia yang apa, ia menyesalinya. Dan kadang dia sudah bertobat sebelumnya, tapi kadang dia menganggap bahwa itu hal tersebut telah cukup. Dan ini adalah sangkaan yang salah. Siapa yang tahu bahwa tobatnya telah diterima? Siapa yang mengetahui bahwa tobatnya telah diterima? Siapa yang mengetahui bahwa Allah telah ridha kepadanya? Karena itu para ulama salaf rahimahumullah, kadang terhadap sebagian dosa yang mereka lakukan, ya, mereka menangisinya tahunan, bahkan kadang setiap mereka mengingatnya, mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari sebab keberuntungan yang juga hendaknya kita perhatikan di dalam kehidupan. Hal yang sangat membawa kebaikan bagi hamba. Iya. Hal yang sangat membawa kebaikan bagi hamba. Hal yang menyebabkan kehidupannya menjadi kehidupan yang sejahtera. Ya. Kehidupan yang sejahtera. Dan akan menyebabkan ia berakhlak dengan berbagai akhlak yang indah. Dia akan mempunyai akhlak kemah. Orang yang jatuh dalam kesalahan itu adalah sebuah tabiat. Ya. Dari manusia. Maka dia banyak memaafkan. Dia juga punya akhlak tawadhu. Ya. Sebab mungkin saja, sebagai manusia banyak kekurangan. Dan mungkin dia lebih banyak kekurangannya daripada yang lainnya. Dan akan menciptakan untuknya berbagai akhlak yang mulia. Dan ini diantara keberuntungan dan manfaatnya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini dari sebab-sebab keberuntungan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Dia menjelaskan tentang perintah untuk melakukan salat Jumat. Ini Allah berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون." Apabila salat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari keutamaan dari Allah. Kemudian Allah ingatkan, dan zikirlah kalian kepada Allah, ya, sebanyak mungkin supaya kalian beruntung. Kalimat ini supaya kalian beruntung, beruntungan mungkin karena zikir, dan mungkin karena melakukan Jumat, dan mungkin karena dia mencari nafkah, apa-apa yang dengannya dia bisa menjalani kehidupannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini semua dari sebab-sebab keberuntungan. Cuman di sini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang datang terakhir. Dan ini kemungkinan yang paling dekat kembalinya makna keberuntungan. Diperuntukkan bagi siapa? Yang berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian itu beruntung. Zikir itu luas maknanya. Bukan hanya sekedar membaca kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahlil, bukan hanya sekedar itu. Zikir masuk di dalamnya menuntut ilmu syariat. Masuk di dalamnya membaca Al-Quran, masuk di dalamnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al-Quran juga disebut sebagai zikir, Dan apa yang dengannya dia mengingat Allah, itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak mungkin, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Keutamaan zikir sangatlah banyak. Bagaimana dilipat gandakan pahala orang-orang yang berzikir, berikan pengampunan. Allah ketika menyebutkan 10 golongan dari manusia yang beramal, kemudian disebutkan golongan yang 9 wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian pula perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian di akhir ayat Allah terangkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Perhatikan, pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian dengan zikir ini hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lembut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Para menyebutkan apa makna berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan dikatakan seseorang itu banyak berzikir kepada Allah. Iya, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Adhkar bahwa seorang apabila dia menjaga dikir selepas salat, dikir pagi dan sorenya, dikir ketika dia akan tidur dan bangun dari tidurnya, maka dengan kadar ini dia sudah mungkin dikatakan sebagai orang yang banyak berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dalam kehidupannya dia ikutkan dalam sehariannya, di dalam dia berjalan, dia membaca zikir-zikir yang lepas, zikir-zikir yang mutlak, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Maka dia akan bertambah kebaikan demi kebaikan. Ya. Dan zikir-zikir ini alhamdulillah Allah mudahkan. Kadang ringan sekali kita ucapkan, tapi pahalanya sangat berat di timbangan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kalimatani khafifatani fil lisani habibatani ila ar-rahmani, kalimatani thaqilatani fil mizani, kalimatani khafifatani fil lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Ada dua kalimat, kalimat ini ringan diucapkan oleh lisan, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, dua kalimat ini sangat berat di dalam timbangan. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdi artinya maha suci Allah, dengan segala hamd untuknya, segala pujian untuknya. Subhanallah al-azim, maha suci Allah yang maha agung. Nah, ini dari mana zikir? Apa dari arti dari zikir tersebut? Ini dua zikir ringan diucapkan oleh lisan, tapi subhanallah sangat berat ditimbangkan. Dan perhatikan hadits Abu Malik Al-Asy'ari, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, satu kalimat pahala yang memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma baina as-samawati wal ard. Kalimat subhanallah atau alhamdulillah, subhanallah atau alhamdulillah, itu dua kalimat ini memenuhi, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Iya, memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Padahal kalimat-kalimat ringan. Sengaja saya ingatkan tentang masalah ini, tentang keberuntungan orang-orang yang berzikir, karena sangat banyak orang yang lalai darinya. Iya, dan sangat besar kerugian orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang berzikir kepadanya, kurang mengingat kepadanya. Dan ini yang menyebabkan banyaknya persoalan di dalam kehidupan manusia, dan banyaknya manusia jatuh di dalam kesalahan dan di dalam dosa. Apalagi kita hidup di masa fitnah, masa yang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, masa yang kadang diserukan di depan kita hal-hal yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Maka tatkala seorang hamba kurang dalam mengingat kepada Rabbnya, dikhawatirkan ia akan mendapatkan, ia akan tergelincir dalam banyak hal. Ya. Tapi kan dikata seorang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang seperti ini, dengan dia berkata, ya, akan menenangkan hatinya, mencerahkan pandangannya, ya, menajamkan apa ide-idenya, dan membuat hati itu penuh dengan kecintaan, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hati seorang hamba yang sangat dekat kepada Rabb-nya. Ini adalah hati yang terpuji. Hati yang Allah sebutkan pada hari kiamat. Ya. Yauma la ya'ti, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta yang bermanfaat, tidak pula anak keturunan yang ada yang bermanfaat pada hari itu, pada hari kiamat, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Iya. Antara hal yang menyebabkan hati itu selamat adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah wajar kalau Allah Subhanahu wa taala perintah dengan banyak berzikir kepadanya. Kemudian Allah tekankan bahwa itu adalah sebab keberuntungan. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, supaya kalian itu beruntung. Tapi perlu diingat bahwa zikir yang membawa keberuntungan itu adalah zikir yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, dengan apa yang disyariatkan. Yang pertama, kemudian dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Iya. Kemudian zikir yang dilakukan di dalam diri sendiri, bukan dengan suara yang dikeraskan, dan bukan pula dengan kadang hal yang mengganggu orang lain. Ya, sebab setiap orang bermunajat kepada Rabb-nya, bermohon kepada Rabb-nya. Ya. Kemudian zikir yang sangat bermakna bagi seorang hamba itu adalah zikir yang dia pahami maknanya. Dia mengerti fikihnya. Ya. Dan ini termasuk keindahan. Dan kenapa diperintah banyak berzikir? Sebab dari zikir itu terkandung makna-makna yang luar biasa bagi hayati. Sangat luar biasa bagi hayati. Saya beri contoh zikir yang biasa kita baca. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa artinya Maha Suci Allah? Coba cermati dan dalami makna kalimat ini. Maha Suci Allah. Maha Suci Allah ini mencakup banyak hal. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dalam artian tidak ada syirikat baginya, tidak ada yang semisal baginya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang menjelekkannya atau menguranginya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci artinya Allah Maha Agung dan Maha Besar. Ya. Dan banyak lagi kandungan yang terpetik dari kata ini. Coba kalau subhanallah dia baca, subhanallah, subhanallah, di hayati makna ini, betapa indahnya makna zikir tersebut dan betapa kuat pengaruhnya. Ya. Ambil kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dalam rububiyahnya. Allah Maha Besar dalam uluhiyahnya. Allah Maha Besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah Maha Besar dalam ketentuan dan takdirnya. Allah Maha Besar dalam agama dan syariatnya. Ya. Coba ketika dia baca Allahu Akbar, dihayalkan seluruh hal ini, dihadirkan seluruh makna ini. Ya, betapa agungnya kalimat ini. Nah, dan demikian pula makna-makna zikir yang lainnya. Dan banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelajaran yang mengingatkan dan mengarahkannya kepada kebaikan. Ya. Tapi subhanallah, kelalaian. Ya. Kelalaian itu banyak menyertai kita. Ya. Banyak menyertai kita, dan syaitan sangat bersemangat untuk membuat manusia itu lalai. Ya. Karena itulah perangilah syaitan dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan jadikan diri kita sebagai orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa apa saya sampaikan sebagai gambaran-gambaran tentang sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan keberuntungan. Dan ini tadi saya katakan, saya hanya membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Ya. Untuk membuka wawasan kita. Ya. Dan memberikan semangat untuk kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar membacanya, memperhatikan maknanya, membaca penafsirannya di kalangan para ulama yang terpercaya, dari tafsir yang dipegang oleh para ulama. Ya. Kemudian juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum menyebutkan hadis-hadis menjelaskan tentang sebab-sebab keberuntungan. Sebab kalau ingin kita uraikan seluruh hal tersebut, ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Mungkin kita akan butuh waktu semisal ini untuk hari besok, dan mungkin juga lusa, dan mungkin setelah itu bisa dikembangkan. Terlalu banyak pembahasan yang berkaitan dengan masalah sebab-sebab keberuntungan. Tapi ini sekedar perenungan dan sekedar pencerahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, di belakang kalimat ini dan menjadikan kalimat-kalimat yang kita dengarkan, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman-pedoman dan pijakan-pijakan kita di dalam kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman, bertakwa, beramal saleh, dan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengingat kepada Rabb-nya, sehingga kita semua tergolong kepada orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kerugian dan menjauhkan kita dari segala sebab yang bisa mengantar kita kepada kerugian. Dan semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah. Wallahu taala alam. Ya. Ini ada pertanyaan.